بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني في الدين، kembali kita akan mengkaji kajian kita dari Al-Qasidatul Lamiyah. Milik Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Dan tanpa terasa satu bulan lamanya kita lewati kajian kita ini. Kita berada pada bait-bait syair bagian akhir sekaligus bagian akhir dari kitab beliau ini. Tepatnya pada bait syair yang ke-15 di antara 16 bait syair yang penulis bawakan kepada kita. Artinya masih tersisa satu atau dua bait syair lagi dan kita akan mengakhiri buku ini. Bait syair yang ke-15 telah kita kupas, telah kita kaji. Tujuan dan maksud beliau membawakan bait syair yang ke-15, kemudian menyebutkan ada 4 nama imam sebagai pemberitaan dari beliau bahwasanya apa yang beliau ikrarkan dari awal berupa akidah, berupa mazhab, berupa manhaj adalah akidah yang disepakati oleh 4 imam kaum muslimin yang diakui tentang keimamahan mereka diterima oleh kaum muslimin, dan mereka adalah 4 imam tersebut, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Bahwasanya ini adalah akidah yang disepakati oleh imam yang 4. Kemudian kita mengambil momentum tersebut, 4 nama yang disebutkan oleh sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Materi kajian kita adalah kita ingin lebih dekat mengenal tentang 4 imam ini. Alhamdulillah pada 2 malam pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan secara singkat dan ringkas akan terjemah atau biografi dari Imam Syafi'i. Dan pada pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mengupas juga berkaitan dengan biografi dari imam yang kedua yang disebutkan namanya Imam Malik rahimahullahu taala. Ikhwanil kiram barakallahu fikum jami'an. Malik bin Anas. Kunyanya Abu Abdullah sama dengan kunyanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunyanya Abu Abdullah. Imam Malik juga kunyanya Abu Abdullah. Adapun silsilah namanya adalah Naam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Abi Amir juga namanya Anas. Jadi sedikit taraif tentang namanya Malik bin Anas bin Malik bin Anas. Bin Al-Harith bin Guayman Al-Asbuhi Al-Madani dari Bani Asbuh. Asli Madinah. Jadi Imam Malik rahimahullahu taala, nah, imam yang berasal dari kota Madinah. Beliau terpaut sekitar 2 atau 3 generasi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kakek beliau juga namanya Malik bin Abi Amir atau Malik bin Anas. Tergolong min kibari tabi'in. Tabi'in kalangan besar. Bahkan disebutkan bahwasanya dia termasuk salah satu orang yang ikut menggiring jenazahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke kuburannya. Kuburan Utsman bin Affan. Kemudian bapak dari kakeknya, artinya kakek buyut, kakek pada urutan ketiga dari Imam Malik bin Anas adalah sahabat. Bahkan disebutkan bahwasanya dia ikut seluruh peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Di bapaknya Malik. Malik yang kakek, bukan Malik yang bapak, yang imam. Nah, Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Harith. Di Harith bin Guayman adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Yang kita kenal bahwasanya bahkan dia ikut peperangan seluruhnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Kemudian Imam Malik sendiri barakallahu fikum jami'an lahir pada diperselisihkan tentang na'am kelahirannya. Al-Muhim dia lahir pada tahun 90 kurang lebih 90-an. Ada yang menetapkan 93, ada yang 95, ada yang 97, terakhir 98 Hijriah. Nah, namun jumhur menetapkan bahwasanya beliau lahir pada tahun ke-95 Hijriah. Jadi sebelum masuk tahun ke-100. Apakah dia bertemu dengan sahabat? Tak satu seorang sahabat pun yang pernah dia bertemu dengannya. Nah, ada di antara sahabat yang paling terakhir meninggal, Abu Tufail di Basrah, kurang lebih tahun 90-an juga, tapi dia tidak ketemu karena di Basrah, sedangkan Imam Malik bin Anas adalah Madani, tinggal di Madinah. Nah, dia lahir pada tahun ke-95. Kemudian usia meninggalnya kurang lebih 80-an lebih, hampir 90. Dan meninggalnya pada tahun 179. Jadi jarak usia inilah Imam Syafi'i lahir tahun ke, pada pertemuan sebelumnya Imam Syafi'i lahir pada tahun ke-150. Nah, tidak genap 20-an tahun dia pergi ke Madinah bertemu dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik ketika itu usianya barakallahu fikum jami'an lebih daripada 50. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik usianya sudah 50-an lebih. Dan meninggalnya pada tahun ke-179. Adapun penanggalan tadi hijriahnya, adapun penanggalan masehinya adalah beliau lahir pada tahun 713 Masehi dan meninggalnya pada tahun 785 Masehi. Kita lanjut sedikit mengenal tentang 6 biografi yang lainnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang menuntut ilmunya. Imam Malik rahimahullah ta'ala tumbuh berkembang di keluarga yang cinta kepada ilmu. Bahkan sebagian keluarganya termasuk bapaknya, kakeknya, kemudian 6 paman dan sepupunya terkenal ulama. Bahkan pernah disebutkan bahwasanya Naam ibunya juga ikut mendukung menuntut ilmunya dari Naam para ulama yang masih ada di sekitaran kota Madinah ketika itu. Dan dia berguru dari barakallahu fikum jami'an banyak sekali, disebutkan ratusan dari kalangan tabi'i, baik itu sigor ataupun kibar di kota Madinah dan di luar kota Madinah. Paling masyhurnya adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. Guru paling masyhurnya. Imam Malik sendiri memiliki 6 sanad Ali yang memiliki jumlah perawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 2 atau 3. Dia termasuk sanad yang diakui dalam Muwatta Imam Malik yang paling tinggi adalah An Malik 6. Qolah 6. Malik An Nafi An Ibnu Umar An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara guru yang lainnya juga yang di kalangan kibar atau sikor tabi'in adalah Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bahkan disebutkan tentang luar biasanya Imam Malik kedekatan dengan Imam Zuhri bahwa murid dan guru saling meriwayatkan satu sama yang lainnya. Imam Malik statusnya murid. Meriwayatkan dari gurunya Imam Zuhri. Nah, Ibnu Syihab. Namun pada sebagian keadaannya juga bahkan Imam Zuhri meriwayatkan hadis yang datang dari jalurnya Malik. Makanya para ulama mustalah hadis yang menyebutkan bahwasanya di antara bab yang mereka bawakan tentang guru terkadang meriwayatkan hadis dari muridnya seperti ini. Kasusnya Imam Malik meriwayatkan dari Imam Zuhri. Dan itu banyak, bukan sedikit hadisnya. Termasuk guru dari Imam Malik yang masyhur adalah Abu Zinad Al-A'raj. Yang lainnya juga adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan yang lainnya. Al-Muhim jumlahnya ratusan. Disebutkan oleh para penulis biografi seperti Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Tahdhib, dan yang lainnya menyebutkan tentang guru-guru dari Imam Malik adalah ratusan. Karena giatnya dan seriusnya dia menuntut ilmu, barakallahu fikum, usia dia yang masih belasan tahun, dia sudah diizinkan untuk mengajar, membuka majelis, bahkan berfatwa. Disebutkan bahwa usia dia sekitar 17 tahun, 17-an tahun, guru-guru dia sudah memberikan izin untuk dia mengajar. Dan usia ini masih sangat muda belia, belum genap 20 tahun. Sudah dianggap mampu untuk mengajar dan berfatwa. Menunjukkan tentang keseriusannya Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu. Serta dia pun sendiri memiliki bakat. Memiliki bakat dalam ilmu agama Islam. Sampai-sampai dijuluki oleh para ulama ketika itu, baik itu di kalangan gurunya yang ada di kota Madinah atau yang di luar kota Madinah juga, dijuluki bahwasanya dia adalah Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ulama di kota Madinah. Bahkan ada istilahnya Fuqaha Al-Madinah yang juga masyhur. Tabaqahnya lebih tinggi daripada Imam Malik. Tapi kenapa Imam Malik yang dijuluki dengan Imam Darul Hijrah? Wailah, di sana masih ada imam yang lainnya. Dikarenakan ini ya, barakallahu fikum jami'an, tersebarnya ilmu dia sampai ke negeri-negeri Islam, bahkan dengan jarak yang sangat jauh. Dan itu tidak diketahui kecuali daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, dibanding dengan imam-imam yang ada di kota Madinah lainnya. Karena ilmunya dia dibawa oleh imam seperti Imam Ibn Abdul Bar, demikian juga Imam Al-Qurtubi yang mengusung madhab Al-Malikiyah, bawa sampai ke barakallahu fikum jami'an ke Cordoba, ke Spanyol. Bahkan di daerah Afrika Utara yang sampai saat ini, sampai hari kita ini, terkenal bahwasanya madhab Imam Malik atau madhab Malikiyah tersebar di sana. Saking jauhnya antara kota Madinah sampai ke Cordoba. Dan kota-kota yang lainnya dan negeri-negeri lainnya. Intinya barakallahu fikum jami'an, Imam Malik bin Anas ilmunya tersebar ke seluruh negeri. Bahkan ketika dia masih hidup, ketika dia masih hidup saja, banyak orang yang berdatangan dari seluruh negeri di penjuru dunia, negeri-negeri Islam yang sempat dikuasai mulai dari zamannya pembukaan Persia dan Romawi, zaman Umar bin Khattab, pembukaan Persia, pembukaan negeri Taib, Afrika seluruhnya di zaman Utsman bin Affan. Ya, berdatangan banyak ke kota Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Menimba ilmu dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ikhwanil kiram, barakallahu fikum jami'an. Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkenal dengan memuliakan ilmu dan memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan murid-murid yang menuliskan tentang biografi akan Imam Malik seluruhnya mengakui bahwasanya Imam Malik adalah orang yang sangat-sangat memuliakan ilmu. Mungkin ini karena kemuliaan dia terhadap ilmu akhirnya dibukakan kepada dia keberkahan ilmu dan diterima oleh kaum muslimin di seluruh penjuru alam. Disebutkan bahwasanya dia ketika hendak menuntut, hendak menyampaikan ilmu di majelisnya, pertama-tama dia berwudu. Dia berwudu, bertohar, mensucikan diri. Kemudian sholat dua rakaat setelah wudu tersebut. Kemudian sebelumnya lagi dia mengenakan pakaian yang sangat rapi. Di majelis dia sering di tayyib, nyalakan bukhur, wangi-wangian yang dibakar. Kemudian dia tampil di hadapan orang dengan pakaian yang sangat rapi. Dan terkadang ditanya oleh sebagian muridnya, bahwasanya di majelisnya dia adalah orang yang sangat berwibawa. Ditanya, kenapa gerangan kau melakukan hal tersebut? Dia berikan jawaban bahwasanya, uhibbu an u'addima haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wala uhadithu bihi illa mutamakkinan ala toharotin. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Nah, dia berikan jawaban bahwasanya aku senang untuk mengagungkan dan memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga senang untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku telah bersuci. Aku telah berwudu. Nah, dalam keadaan telah berwudu. Dan tidaklah dia meninggalkan majelisnya kecuali dia mengenakan pakaian berwarna putih. Bahkan dia menganjurkan. Dia mengatakan bahwasanya uhibbu an yakuna qari'an lil Qur'an atau haditsan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayal basu siyabal biyud. Aku gemar, aku senang melihat ketika dia adalah seorang nam yang membaca Al-Qur'an yang menyampaikan di majelis. Atau seorang ulama hadis ketika menyampaikan hadis untuk mengenakan pakaian berwarna putih sebagai contoh akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konon ada cerita yang masyhur sampai kepada dia. Bahwa ketika datang orang-orang dari penjuru dunia ingin bertemu dengan Imam Malik rahimahullah taala datang ke rumahnya. Kemudian dia mengutus di depan pintu jariah nam budaknya, budak wanita dia, bertanya dulu kepada orang yang hendak bertemu dengan dia tersebut. Am turiduna tahdis amil masail, yang kalian inginkan. Imam Malik mengirim pesan kepada budak wanita dia tersebut, yang kalian inginkan bertanya soal jawab atau yang kalian inginkan adalah mendengar hadis dari aku. Ketika yang mereka inginkan, kemudian mereka bertanya, apa bedanya? Apa bedanya? Disampaikan oleh si jariah budak wanita tersebut, kalau kalian menjawab bahwasanya yang kalian inginkan adalah sekadar pertanyaan dan meminta jawaban atau fatwa, dia akan keluar sekarang. Namun kalau kalian minta adalah hadis Rasulullah SAW, dia akan mempersiapkan diri. Pertama-tama dia mandi, mensucikan diri, berwudu, mengenakan pakaian yang indah, kemudian dia baru keluar menyampaikan hadis kepada kalian sebagai bentuk pemuliaan kepada Rasulullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Imam Malik rahimahullah taala dalam memuliakan hadis, memuliakan ilmu. Bahkan dia melazimkan pada diri dia sendiri untuk tidaklah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan yang sangat rapi, indah, berpakaian putih, sebelumnya lagi bertoharoh. Dan mungkin dari sini banyak ulama yang mengatakan bahwasanya dengan perkara tersebut adalah dia diterima oleh kaum muslimin baik itu dari timur ataupun di barat, bahwasanya ilmunya dia tersebar di mana-mana. Ikhwanul kiram, tentang kemuliaan dia juga terhadap ilmu, memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekadar di lisan, bukan cuma sekadar dinukilkan oleh murid-muridnya beliau. Bahkan ini pun dia lakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Terdengar bahwasanya Imam Malik bin Anas membaca kepada beberapa orang Muwatta Malik. Karena Imam Malik sendiri dia tidak membuka majelis Muwatta Malik khusus untuk membaca dan didengar oleh muridnya. Kebanyakan itu orang datang. Kemudian mengatakan aku ingin meriwayatkan muwatta dari engkau. Jadi majelisnya satu persatu. Jadi orang datang. Makanya sering kita mendengar orang yang meriwayatkan dari Imam Malik, qara'tu ala Malik. Jadi tidak ada yang pernah mengatakan haddastu atau haddatsani atau haddatsani atau haddatsana Malik. Berkaitan dengan muwatta-nya Imam Malik. Buku yang masyhur dari Imam Malik. Seringnya itu qara'tu ala Malik. Artinya mereka membaca di hadapan Imam Malik dan Imam Malik menyimak betul dan salahnya. Terdengar sampai ke telinga seorang khalifah Harun Rashid, salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah, dan mereka memiliki hubungan yang baik antara Imam Malik dengan Harun Rashid. Harun Rashid mendengar berita bahwasanya Imam Malik membuka majelis muwatta. Kemudian Harun Rashid pun ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang sama dikarenakan dia adalah khalifah dan ketika itu ibu kota Islam di negeri Irak. Imam Harun Rashid mengirim pesan. Melalui Al-Barmaki. Mengirim pesan, sampaikan kepada Imam Malik bahwasanya engkau membacakan Muwatta Malik secara publik, dipublikasikan kepada orang-orang. Aku pun ingin mendapatkan keutamaan yang sama. Karena Harun Rashid juga adalah seorang penuntut ilmu. Dia pun cinta kepada hadis Rasulullah SAW. Dia kira bahwasanya kalau begitu engkau datang ke istana negara ketika itu. Masih di Irak. Imam Malik di Medina dan Harun Rashid sebagai seorang khalifah istana negara atau ibu kota negara waktu itu di Irak. Mengutus orang untuk datangkan Imam Malik. Memberikan biaya untuk mendatangkan Imam Malik dari kota Medina ke ke-6 ibu kota negara ketika itu di Irak. Kemudian Imam Malik menuliskan surat kepada Harun Rashid dan isi surat tersebut adalah bahwasanya innal ilma yuzaru wa la yazuru wa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Nah, ini jawaban yang tegas dan singkat dari Imam Malik kepada seorang pemimpin ketika itu Harun Rashid, memberikan jawaban bahwasanya innal ilma yuzaru wa la yazuru. Sesungguhnya ilmu itu diziarahi, bukan ilmu yang menziarahi. Wa innal ilma yu'ta wa la ya'ti, dan ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Nah, dan diterima dengan 8 dada Harun Ar-Rasyid. Dia menerima dengan 8 dada tentang jawaban dari surat singkat Imam Malik tersebut dan dia tidak mencelahnya, dan seperti itulah nam yang diinginkan oleh barakallahu fikum jami'an Imam Malik. Kemudian terjadi sedikit surat menyurat. Akhirnya Harun Rashid ya'tadir, yang memberikan alasan bahwasanya aku adalah seorang pemimpin, urusanku mengurus kaum muslimin. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban bahwasanya wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, min ijlali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijlalil ilm. Termasuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memuliakan ilmu, dan seperti itulah bentuk pemuliaan terhadap ilmu. Bukan Harun bin Rashid ingin mendapatkan perlakuan khusus dia sebagai seorang khalifah, hanya saja dia memberikan alasan bahwasanya aku adalah mengurusi kaum muslimin. Bukan cuma Irak saja, bukan cuma Madinah saja, bahkan seluruh negeri Islam di bawah tanggungan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini sekilas berita tentang Imam Malik rahimahullah ta'ala, akan pemuliaan dia, akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Kali ini kita membaca juga berkaitan dengan akidah dari Imam Malik. Sebagaimana kita telah membaca juga tentang akidah dari Imam Syafi'i pada 2 pertemuan malam sebelumnya. Terus Imam Syafi'i adalah imam, salah satu dari kalangan imam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diakui oleh 6 kaum muslimin. Berkaitan dengan akidah dari Imam Malik rahimahullah, ada beberapa poin penting di bawah ini yang menunjukkan tentang beliau adalah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana juga yang dikerarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam lamiah beliau ini. Pertama-tama akidah-akidah 6 Imam Malik berkaitan dengan Al-Quran. Akidah Imam Malik rahimahullah ta'ala berkaitan dengan Al-Quran. Karena beliau juga mendapati hari-hari di mana fitnah tentang Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk, beliau pun hidup di zaman tersebut. Imam Abu Nu'aym Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, menyebutkan satu kisah datang dari Yahya bin Rabi'ah, salah satu murid dari Anas bin Malik bin Anas. Kata dia, kuntu inda Malik bin Anas. Wadakhala alaihi rajulun faqala ya Aba Abdillah, ma taqulu fi man yaqulul Qur'anu makhluk. Kata Yahya bin Rabi, dahulunya aku pernah berada di sisi Malik bin Anas, yani imam. Datang kepadanya seseorang, kemudian berkata, wahai Abu Abdillah, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau berpendapat dengannya? Apa yang engkau yakini? Tentang seseorang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tentang seseorang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi pertanyaan dilontarkan kepada Imam Malik. Ada seseorang yang mengatakan Al-Quran makhluk, apa pendapat engkau tentang orang tersebut? Faqala Malik, Imam Malik menjawab bahwasanya zindiq faqtulu. Zindiq, istilah di zaman tersebut wa ila yang diinginkan adalah munafik. Orang tersebut adalah munafik. Bunuh dia. Imam Malik rahimahullahu taala beranggapan bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir. Perhatikan, ini jauh sebelum Imam Ahmad. Puncak-puncaknya fitnah dari Mu'tazilah yang mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, terjadi di Imam Ahmad. Namun ini jauh sebelum Imam Ahmad, Imam Malik pun sudah meyakini demikian. Bahwasanya yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir, bahkan dibunuh. Dan ini akidah Imam Malik rahimahullahu taala berkaitan dengan Al-Qur'an. Berikutnya akidah Imam Malik tentang as-sunnah, ada beberapa penukilan yang datang kepada beliau bahwasanya beliau betul-betul mengagungkan sunnah. Beliau na'am memuliakan sunnah. Terbukti dari ucapan beliau yang masyhur sampai kepada beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dammul Kalam. Masyhur kalimat ini yang dinisbahkan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata dia, kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun najah, faman rakibaha najah, wa man takhallafa anha ghariq. Nah, ini kalimat yang masyhur dari Imam Malik. As-sunnatu safinatun najah, sunnah ibaratnya adalah bahtera keselamatan. Dalam sebagian ucapan, as-sunnatu safinatu Nuhin alaihissalam, sunnah ibaratnya adalah bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian beliau terangkan maksud dari ucapan tersebut, marrokibaha najah, barang siapa yang mengarunginya dialah yang selamat, waman takhallafa anha ghariqa, dan barang siapa yang tidak mengarungi yang tidak naik ke atasnya, maka dialah yang tenggelam, dialah yang celaka. Satu ungkapan dari Imam Malik menunjukkan bahwasanya na'am beliau sangat mengagungkan yang namanya sunnah, memuliakan sunnah, membela dan menolong sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga akidah dari Imam Malik rahimahullah taala tentang al-ittiba. Beliau sangat menganjurkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat memerangi orang-orang yang fanatik terhadap selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapannya juga sering kita dengar masyhur sampai kepada beliau. Datang dari enam Imam Malik rahimahullah taala, kata beliau, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Seluruh ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ucapan beliau menunjukkan tentang bahwasanya beliau menjunjung tinggi yang namanya ittiba dan memerangi dengan keras yang namanya ta'assub, taklid, mengikuti tokoh. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sangat menganjurkan untuk kembali kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memerangi yang namanya taklid. Begitu indah kalam ini. Kita ulangi sekali lagi. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Seluruh ucapan bisa diterima, bisa juga ditolak. Siapapun dia. Karena tidak maksum. Kecuali pemilik kuburan ini, sambil mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan beliau sajalah yang bisa diterima dan tidak boleh ditolak. Mutlak diterima seluruhnya dan tidak ditolak. Apalagi itu adalah enam ucapan beliau yang bersanad sahih. Akidah Imam Malik bin Anas yang lainnya, kali ini tentang celaan beliau kepada bid'ah serta pelakunya. Menunjukkan tentang akidah Imam Malik, akidah yang bersih. Beliau mencela pelaku bid'ah serta kebid'ahan itu sendiri. Dengan ucapan beliau, Imam Malik berkata, Man ibtada fil islami bid'atan yaroha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana ar-risalah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana ar-risalah. Yang artinya, barang siapa yang melakukan di dalam agama Islam satu kebid'ahan pun, dia menganggap itu adalah baik, cuma satu bid'ah di dalam agama Islam dia lakukan, sungguh dia telah menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah dan mengkhianat. Menganggap Rasulullah sallallahu mengkhianati adalah perbuatan yang besar. Nanti perbuatan orang yang melakukan kebid'ahan adalah perbuatan yang tidak kecil. Dengan ungkapan yang sangat tinggi dari beliau, kata beliau bahwasanya satu bid'ah saja dilakukan, Nah, berarti itu telah mencoreng nama baik dan kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan ayat dari Al-Qur'anul Karim sebagai penguat akan ucapan beliau tersebut, fa innallaha azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Beliau perkuat ucapan beliau di atas dengan dalil dari surat Al-Maidah. Ayat yang ketiga. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berkata, pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku lengkapkan bagi kalian nikmatku. Ya, agama Islam adalah agama yang nikmat. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Allah mengatakan, nam agama telah sempurna. Kemudian datang pelaku kebidaan mengatakan bahwasanya tidak, belum sempurna, masih kurang. Aku akan tambahkan lagi dengan satu amalan. Dan ini adalah bid'ah. Kalau begitu menganggap Allah belum menyempurnakan, menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang beliau sembunyikan dari risalah. Dan ini adalah perkara yang berat. Masih pada ucapan yang sama, masih ada lanjutannya. Dan ini juga ucapan yang sering kita dengar dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ma lam yakun yawma idin dinan, falaysa huwal yawmu dina. Ma lam yakun yawma idin dinan, falaysa huwal yawmu dina. Kalau pada kali 6, kalau pada waktu itu bukanlah agama, ya di waktu Rasulullah SAW masih hidup, kalau itu bukanlah agama, niscaya hari ini juga perkara itu bukan agama. Jadi ketika ingin mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah atau itu adalah bid'ah, ikat dengan bahwa apakah ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau ada, itu merupakan agama di zaman Nabi SAW, demikian juga agama setelah zaman Nabi SAW. Kalau itu tidak ada, berarti itu bukan agama. Berarti bukan agama juga di zaman sekarang. Nah, menunjukkan tentang barakallahu fikum jami'an, kuatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam pertama, ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua adalah celaan terhadap bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Bahkan beberapa momentum di bawah ini kita akan baca mungkin sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari yang berbarokah ini, bahwasanya begitu tegasnya beliau terhadap bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Tegas dan juga keras. Terbukti dari kisah di bawah ini, kali ini menunjukkan tentang akidah dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dia meyakini tentang sifat uluwullah wa istiwa'i. Meningginya Allah subhanahu wa ta'ala dan istiwa'nya Allah di atas arsy-Nya. Datang kisah dari Imam Abu Nuaim al-Asbahani dan kitab beliau Hilyatul Awliya. Orang menceritakan kepada kita adalah namanya Ja'far bin Abdullah. Dia berkata, kunna inda Malik bin Anas, faja'ahu rajulun faqala. Dahulunya kami pernah berada di sisi Malik bin Anas. Lantas datang seseorang, dia pun berkata, ya Aba Abdullah, dia menyeru dengan nama kunya, wahai Abu Abdullah, yang diinginkan adalah Imam Malik. Mulai dia melontarkan pertanyaan yang sebenarnya syubhat. Akan kita dapati nanti dari sisi mana. Orang tersebut mengatakan di depan Imam Malik bin Anas, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kefastawa. Dia bacakan ayat pertama, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman meninggi di atas arsy. Bagaimana istiwa? Dia bertanya, bagaimana tentang istiwa? Yang dia tanyakan adalah kaifiyahnya. Fama wajada Malikun min syai'in ma wajada fi mas'alatih. Tidak ada Imam Malik mendapati sesuatu yang besar kecuali pada permasalahan orang ini yang barusan dia tanya. Nah, akan datang lagi. Kenapa? Karena orang ini menanyakan perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh seorang soleh pun sebelumnya dari kalangan sahabat, tabi'in, kabir dan sigor. Sigor dan kibar, nah tidak pernah. Jadi ada permasalahan yang barusan didengar. Maka dia menganggap ini adalah besar. Fanadara ila al-ardi wa ja'ala yankutu bi'udin fi yadihi thumma rafa'a ra'sahu wa rama bil'ud. Dia menengok ke arah tanah sambil menusuk-nusuk dengan tongkat kecil ke arah tanah. Lalu dia mengangkat kepalanya ke atas langit, kemudian dia melemparkan tongkat kecil tersebut seraya berkata, al-kaif ghair ma'kul wal istiwa ma'lum dalam sebagian riwayat gara majhul. Wal imanu bihi wajibun was'alu anhu bid'ah wa adunnuka sahiba bid'ah wa adunnuka sahibu bid'ah. Imam Malik memberikan jawaban dari orang yang datang bertanya tadi tentang istiwa, bagaimana istiwa. Dia memberikan jawaban bahwasanya bagaimananya tentang istiwa ghair ma'kul. Nah, tidak bisa diakali. Tidak bisa ditangkap dengan sekedar akal. Dalam sebagai riwayat, al-kaif majhul. Kita tidak ketahui. Wal istiwa ma'lum. Sedangkan istiwanya Allah ma'lum. Diketahui. Dan beriman kepadanya adalah perkara yang wajib serta bertanya akan perkara tersebut adalah bid'ah. Kemudian terakhir kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan aku menyangka engkau adalah pelaku kebid'ahan. Kemudian dia diusir dari majelis tersebut. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan tegasnya mengusir pelaku kebid'ahan dengan sekedar menangkap dari pertanyaan orang tersebut bahwasanya ini adalah pertanyaan pelaku kebid'ahan, karena pertanyaan semacam ini belum pernah dijumpai dari umat sebelumnya, dari umat terbaik, dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka orang tersebut diusir, menunjukkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam masalah. Nah, pertama kita petik di sini tentang akidah beliau, tentang uluwullah dan istiwanya Allah. Nah, beliau yakin sebagaimana akidah al-sunnah wal jamaah sebelumnya dari kalangan sahabat, serta beliau pun tegas dalam ahlul bid'ah. Satu lagi dan kita akhiri di sini, tentang tegasnya juga beliau kepada ahlul bid'ah. Hampir sama kisahnya, datang seseorang yang ingin berdebat dengan beliau. Bahwa datang seseorang ke majelisnya Imam Malik rahimahullah ta'ala ingin meminta debat, ingin minta jidal. Datang orang tersebut sambil mengatakan, ya Imam uridu an ujadilak. Wahai Imam, aku ingin berdebat dengan engkau. Ingin jidal dengan engkau. Imam Malik bertanya, famadha? Kalau begitu untuk apa? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Orang tersebut memberikan jawaban, maksudnya, in ghalabtuka fatattabi'ani wa in ghalabtani fa'attabi'uk. Kalau engkau menang, kalau aku menang, engkau harus ikuti aku dalam debat. Kalau aku menang, engkau ikuti aku. Tapi kalau engkau yang menang, aku ikuti engkau. Ini maksud dari orang tersebut. Nah, jadi menurut dia agama ketika didebati adalah menandang kalah. Bukan berdasarkan dalil. Akhirnya Imam Malik rahimahullah telah memberikan jawaban bahwa Ama inni ala bayyinatin min Rabbi wa dini. Wa amma anta fashakin. Idhab ila syakin mithlika fakhasimhu. Imam Malik memberikan jawaban bahwasanya, adapun aku, sungguh aku di atas petunjuk dari Rabbku dan agamaku. Ya, aku sudah berada di atas keyakinan. Nanti aku tidak perlu lagi untuk berdebat. Adapun engkau adalah orang yang ragu, silakan engkau pergi cari orang yang ragu semisal engkau dan berdebatlah dengan dia. Jadi Imam Malik dengan tegasnya mengatakan bahwasanya pergi engkau. Aku tidak mau berdebat. Aku tidak suka debat. Aku benci debat. Nah, sebabnya ini juga adalah akidah dari ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Dan ini juga sekaligus kisah yang memberikan kita petunjuk bahwasanya Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau tegas, keras, terhadap ahlul bid'ah, serta beliau juga membenci yang namanya jidal. Barakallahu fikum jami'an. Ini pertemuan malam pertama berkaitan dengan singkat akan biografi dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, masih akan datang juga berkaitan dengan hal-hal yang juga menarik. Yang lainnya tentang Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaih, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Thank you.